السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan taufik dan hidayahnya dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita teruskan pengajian kita pada hadis 624. Betul? Ya, betul. Ha. 624, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabihi Subulis Salam. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rawahu Muslim. Wa asluhu fil muttafaq min hadith Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr sa'al. Daripada Hamzah bin Amr al-Aslami bahawasanya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa kuat untuk berpuasa selama dalam perjalanan. Apakah aku berdosa? Kenapakah beliau bertanya demikian? Kerana ada hadis yang mengatakan laisa minal bir asyamu fi safar. Hadis yang telah kita pergi. Jadi sebab itu dia bertanya. Kalau tidak, tak perlu bertanya. Pada asalnya memang puasa, betul? Tapi setelah Nabi SAW bersabda laisa minal bir asyamu fi safar, bukanlah satu kebajikan berpuasa dalam bulan pada berpuasa pada dalam keadaan safar, maka dengan itulah pertanyaan ini datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia ini berbuka dalam perjalanan adalah keringanan daripada Allah. Maka barang siapa mengambilnya itu baik baginya, dan barang siapa ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Baik. Hadis riwayat Muslim dan aslinya dalam muttafaq alaih daripada hadis Aisyah daripada Hamzah bin Amr, beliau bertanya. Biografi perawi Hamzah bin Amr al-Aslami Abu Salih atau Muhammad berhitung sebagai penduduk Hijaz. Anaknya dan Aisyah meriwayatkan darinya wafat pada tahun 61 pada usia 80 tahun. Penjelasan kalimat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya aku adalah lelaki yang terus-menerus berpuasa. Bolehkah aku berpuasa dalam perjalanan? Beliau bersabda, berpuasalah jika engkau mahu dan berbukalah jika engkau mahu. Ungkapan ini menunjukkan berkedua-duanya sama sahaja sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Hadis, tafsir hadis. Orang-orang yang memperbolehkan saum dahar, saum berterusan. Saum dahar ini kita lihat adalah puasa sepanjang tahun. Beragama dengan hadis ini, di mana dalam kisah ini orang tersebut menyebutkan berpuasa terus-menerus dan Rasulullah tidak melarangnya. Padahal orang tersebut sedang dalam perjalanan, syarat puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk melaksanakan ibadah wajib dan tidak menghalangi daripada hak-hak yang harus ia dapatkan. Serta orang tersebut harus berbuka pada hari raya Id dan hari Tashrik. Ini hari-hari yang dilarang. Hari yang dilarang dia berbuka. Sedangkan kisah Nabi SAW tidak menyukai puasa dahar yang dilakukan oleh Ibn Umar tidak bertentangan dengan hadis ini. Kerana Rasulullah melihat bahawa puasa tersebut akan membuatnya lemah, dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Ibn Umar merasa lemah pada akhir-akhir kehidupannya hingga berkata, mungkin lebih baik seandainya saat itu aku mengambil keringanan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai amalan yang terus menerus walaupun sedikit, dan menyeru manusia untuk melakukan cara ini. Jadi kita lihat, buat amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan agar kita buat secara konsisten, secara istiqamah. Jangan kita buat satu amalan yang kita berhentikan. Dan sebab itu tidak dianjurkan kita buat luar daripada kemampuan kita, luar daripada kebiasaan yang boleh dipikul oleh seorang biasa. Kenapa? Kerana apabila kita lakukan demikian akan menyebabkan nanti kita akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang berhenti setengah jalan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan sahabat-sahabat, ada ketika yang dia suruh mereka jangan apa, jangan berjaga malam terus, suruh apa, suruh tidur, begitu juga yang berpuasa suruh berbuka, begitu juga orang yang tak mau menikah suruh menikah. Ini semua supaya apa? Supaya jangan lakukan sesuatu yang kita lihat pada dasarnya asalnya mereka yang kebaikan, tapi tak akan tercapai kebaikan tersebut. Kenapa? Kerana mereka tidak akan dapat mampu melakukan perkara yang mereka inginkan. Sebab itu apabila Allah perintahkan sesuatu perintah, ianya di bawah kemampuan kita untuk melakukannya. Tidak ada satu perintah yang Allah SWT yang Allah berikan melainkan ianya dalam kita, garapan kita, dalam kemampuan kita untuk melakukannya, dan tidaklah satu perintah yang ta'jiziyah, perintah yang melemahkan. Kerana kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi. Kerana apabila sesuatu perintah kita waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila satu perintah kita lakukan dengan keadaan kita keluar daripada kemampuan kita, akan menyebabkan kita kita lemah, lengit, bahasa kita mungkin lengit, lalu kita terus meninggalkannya. Dan ini satu perkara yang kita dilarang melakukannya. Nah. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, kita sambung dengan hadis Ibn Abbas. Nah, ini hadis Ibn Abbas lain. Kita masuk babnya nanti. Jadi kita pergi pada berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk berpuasa pada safarnya. Kita kata balik kepada kekuatannya dan tidak melemahkan perjalanannya. Kerana tujuan daripada perjalanan ini sampai kepada matlamat. Tapi kalau dengan berpuasa tak dapat sampai kepada matlamat perjalanannya, maka kita katakan puasanya ini membebankannya. Jadi kita dapat keringanan. Dan keringanan Allah ni sebenarnya hadiah daripada Allah SWT, kurniaan daripada Allah. Sebab tu apabila kita dikurniakan, adalah seyogianya kita mengambil kurniaan tersebut. Dan perintah yang kita tinggalkan atas dasar kurniaan ini, kurniaan apa, rukhsah ini, kita diperkecilkan keadaan kita daripada yang lain. Kerana kita dapat kelonggaran daripada syarak yang membenarkan kita meninggalkan puasa. Jadi tak bolehlah kita rasa bahawa dengan dasar kefahaman kita, orang yang berpuasa lebih baik daripada orang yang tak berpuasa. Sedangkan kita pada dasar tersebut, pada waktu tersebut, ketika itu, kita dapat keringanan dari Allah SWT supaya itu berbuka. Jadi dengan ini kadang-kadang ada satu ujian bagi kita yang semangat, bagi kita yang apa, yang tertumpu untuk melakukan ibadah-ibadah ni, supaya jangan lakukan ibadah-ibadah itu dengan merasakan tanggapan kita, perasaan kita, atau apa yang kita rasa baik dan sebagainya. Tetapi apa yang syarak lihat baik, itulah baik untuk kita. Jadi itulah kita nak. Ini kadang-kadang kita ada ketika apabila kita dah mula iltizam, apabila kita dah mula kita berpegang pada agama Allah Ta'ala, kita rasa kita nak ambil semua yang azimah. Azimah mana apa? Dah lupa. Tak. Perintah asal azimah. Perintah yang dilonggarkan rukhsah. Jadi sebab kita dalam keadaan kita merasakan rukhsah kita ni baik, sihat-sihat belaka, kita nak ambil yang azimah. Kita kata selagi azimah, selagi rukhsah itu adalah rukhsah yang kita dibenarkan, dan dia tidaklah sebenarnya mencela keadaan kita kalau kita ambil yang rukhsah ini, kita kata ambil yang rukhsah. Beza dengan orang yang tatabu'u rukhas daripada orang yang mengambil rukhsah. Orang yang kejar-kejarkan rukhsah bukanlah seperti yang kita katakan sekarang ini. Orang yang kejar-kejarkan rukhsah lain. Orang tu nak cari senangan bagi dirinya saja. Mana dia cari, mana dia cuba dapatkan kerukhsahan. Ini kita kata salah. Tetapi seseorang ini kita lihat, dia dah dapat satu rukhsah daripada Allah, yang mana Allah SWT berikan kepadanya keluasan untuk sama ada lakukan ataupun tidak, bergantung kepada kemampuan dia untuk lakukan. Maka dengan ini, kalau dia tidak ada kemampuan, tidaklah dikira sebagai kerugian. Begitulah kita katakan sebagaimana yang telah kita terangkan bagi orang yang sakit. Kalaulah misalnya dia dapat, orang tu dah sakit tapi dia nak azimah juga, kita katakan jangan berpegang kepada azimah kalau dia memudaratkan kamu, kerana Allah berikan kamu rukhsah. Jadi ambil rukhsah tersebut. Sebab itu kita katakan tidak boleh seorang yang sihat memperkecilkan orang yang tidak sihat, Kau ni asyik ambil yang rukhsah tadi. Kenapa? Kerana bukan belum kena. Masalahnya adalah apa? Kita kata dengan ini tak boleh. Kenapa? Kita kata kerana kita tak tahu mana satukah yang daripada kita yang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang main peranan adalah bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dihadapkan oleh sesuatu rukhsah, kita mengambilnya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, alhamdulillah. Dan juga kita harus tahu bahawa sebahagian rukhsah itu bukanlah kita kata pemberian yang kita kata kurang baik, tak. Dia lebih baik lagi rukhsah itu daripada azimahnya. Sebab itu tak boleh kita ambil sebagaimana yang kita rasa, fahamkan, kita letakkan satu garis padu kasar, rukhsah ini ialah yang kurang baik. Yang terlebih baik azimah. Kita tidak demikian seterusnya. Tidak sedemikian berterusan, tidak. Dia lihat kepada keadaan, lihat kepada apakah rukhsah tersebut, barulah kita nilaikan keadaan tersebut. Sebab itu bila Nabi SAW mencela orang yang berpuasa pada bersafar, mencela kenapa? Kerana orang ini memang kita lihat telah dipaksa patutnya mengambil rukhsah, tapi tak mau mengambil rukhsah, maka dia tercela. Jadi dengan itu kita katakan, kalau kita boleh mengambil azimahnya dengan tidak mengabaikan matlamat asal rukhsah itu diberikan kepada kita, kita kata tak ada masalah. Sebab itu dalam masalah ini, kita bagaimana kita nak terus berpegang kepada syariat Allah Ta'ala. Yang paling penting, apabila seorang melakukan satu rukhsah, dia tidak lakukan rukhsah itu atas dasar kehendak dia, tapi atas dasar keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan belajar nanti tentang rukhsah ini juga, golongan yang mana tidak diberikan kebenaran untuk tidak berpuasa, dan apakah keadaan mereka, adakah mereka perlu lakukan apa sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka yang tidak dibenarkan, yang tidak perlu berpuasa itu ada banyak. Tapi kita akan terangkan di antara mereka yang kita lihat rukhsah itu diberikan tapi mereka perlu qadakan, ada pula kita lihat diberikan tetapi mereka perlu bayar, perlu bayar dia atau beri makan kepada orang yang beri makan atau pakaian kepada orang yang miskin. Kemudian kita katakan satu lagi kita lihat adalah golongan yang kita lihat dia tidak perlu qadakannya, dan di situ adakah perlu fidyah atau tidak, di situ ada masalah berkaitan dengan perbezaan keadaan mereka. Nanti kita akan sentuh insyaAllah dalam bab tersebut lagi. Jadi dasarnya kita balik kepada apa yang telah kita sentuh lepas, bahawa kita kata bahawa dasarnya Allah Ta'ala berfirman dalam berkenaan dengan perintah solat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka ulangilah dia pada hari yang lain. Allah terangkan lepas tu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kamu kesenangan dan tidak menginginkan bagi kamu kepayahan, kesusahan. Jadi kita kata dasar inilah menunjukkan syariat Allah Ta'ala, Allah tak bebankan melainkan dalam kemampuan kita untuk melakukannya. Dan bukan daripada hikmah syariatnya untuk membebankan seorang yang tidak dalam kemampuannya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahimun bil ibad, pengasih, sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi tak memerintahkan melainkan dalam kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, begitulah kita katakan di sini. Seorang yang kita lihat dia dibenarkan untuk berpuasa dan safar, maka sahihlah puasanya dan sah puasa tersebut secara ijma'. Jadi di sini menunjukkan kepada kita kedua-duanya, bagi siapa yang diberikan kelonggaran untuk berbuka, sah. Kita kata batal mereka berbuka pada hari tersebut, bahawa apabila mereka qada, mereka qada itu adalah seperti Ramadan juga. Berbeza dengan orang yang qadanya di atas kelalaian ataupun sengaja mereka tinggalkan Ramadan. Tidak akan pasti tidak akan sama qadanya itu, walaupun dia habiskan seumur hidupnya untuk berqada bulan Ramadan, tak akan sama seperti dia lakukan sampai satu hari pada bulan Ramadan. Tapi yang ini kita katakan dia menjadikan sebab sebahagian orang lihat, satu hari kita qadakan, satu hari kita terlepas puasa bulan Ramadan, akan kalau kita qadakan seluruh hidup kita, tak akan dapat terbayar kita satu hari tersebut. Kita katakan ini balik kepada orang yang puasa, yang buka puasa dengan tanpa sebab, tanpa kebenaran daripada syarak, Tapi kalau dapat kebenaran daripada syarak, tidak demikian. Kerana kita tahu dasar syarak adalah apabila seorang diberikan rukhsah, apabila dia balik lakukan apa amalan tersebut, dia sama seperti orang melakukan puasa. Tak ada masalah. Jadi perasaan ini, perasaan kadang-kadang ini yang menyebabkan kadang-kadang kita keberatan untuk mengambil rukhsah tersebut. Baik. Dan begitu juga kita lihat, kalaulah kita dah bincang minggu lepas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di hadapan sahabat-sahabat, ada yang tak nak minum, maka Nabi kata ulaikal usah, ulaikal usah, dari mereka-mereka itu, mereka-mereka itu ialah melanggar perintah ini, yang menderhaka, mereka-mereka itu menderhaka. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah misalnya seseorang berada dalam satu kumpulan, dalam satu kumpulan dia bersafar, misalnya seorang amir mengatakan kepadanya dia perlu buka kerana mungkin kerana lihat keperluan kemahan dia, kita kata dia taat. Dan begitu juga kita lihat dalam dia berperang misalnya, kalau dia berjuang jalan Allah, kita kata kalaulah misalnya komander perang dia kata kita berbuka, maka berbukalah. Kerana kita lihat bahawa apabila diperintahkan demikian oleh ketua, juga menunjukkan ketaatan kita kepadanya di atas rukhsah yang diberikan, bukan atas kita kata dia suruh tinggalkan puasa kita dengan atas dasar tak ada tanpa rukhsah. Beza dengan kalau dia puasa kita dekat mukim, kadang-kadang kita di negeri kita sendiri, ketua kita, penghulu kampung kita kata buka puasa kita hari ini, kita buka, tak bukalah, kerana kita tak taat perintah Allah, perintah makhluk, apa kita tak taat perintah makhluk dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu taala. Itu dasar kita. Jadi apabila taat pun kita lihat, kita tengok juga nak taat kepada ketua pun kita harus lihat keadaan mana kita berada sekarang ini. Jadi dengan itu kita katakan, bagi mereka-mereka yang menjadi kudwah dalam amalan-amalan syariah, misalnya daripada kalangan ulama dan mereka-mereka yang berpegang pada agama ini, yang menjadi sebagai contoh kepada agama, hendaklah menerangkan kepada orang ramai hukum-hukum syarak kepada dengan apa perkataan mereka, begitu juga dengan amalan mereka. Maknanya apa? Mereka menjadi contoh tauladan bukan sahaja pada pertuturan, tapi juga menjadi contoh tauladan daripada sudut perbuatan. Ini kita katakan payah juga. Kalau kita lihat kadang-kadang pun melihat masalah ni adalah berbagai daripada sudut golongan yang menjadi kuduah itu dan golongan yang mengikut yang menjadi kuduah tadi. Kita katakan kadang-kadang mereka pincang dalam melaksanakan apa yang mereka katakan. Mereka katakan lain, berbuatnya lain. Jadi apa yang menjadi iktibar bagi orang ramai bukanlah daripada apa yang mereka buat, kita kena apa bila perbuatan perkataan mereka bercanggah dengan perbuatan mereka, tapi anjurannya betul bagi ikut kepada ajaran Allah Taala, kita kena tak boleh ikut. Tapi kita ikut kerana kita kata selagi ajarannya itu bertepatan dengan ajaran Allah, kita ikut. Tetapi kita katakan seyogianya, ini lebih kuat lagi. Dia punya kesan lebih kuat lagi. Begitu juga kita katakan, bagi yang menjadi kuduah ini, daripada sudut pertuturannya itu, perlulah dia melaksanakan apa yang dikatakan. Dan ini menjadi satu cabaran bagi dia, kerana apabila dia mengatakan sesuatu, dia tetap, dia haruslah mengatakan atau menghadapkan atau menghadapkan perkataan ini kepada dirinya dahulu sebelum orang lain, supaya dia yang jadi ambil iktibar dahulu sebelum orang lain. Dan ini adalah di antara perkara yang kita katakan untuk kita saling mengukuhkan antara satu sama lain. Dan kita telah terangkan tentang safar dalam mendapatkan rukhsah dalam bersafar. Kita kata orang itu kalau bersafar, safar ketaatan atau mubah, dibenarkan mendapatkan rukhsah. Tapi kalaulah safar itu safar maksiat, maka tidak diberikan rukhsah. Naam. Baik, kita dah terangkan ini, kita balik pada hadis yang selepasnya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala rukhisa li shaykhil kabiri an yuftira wa yut'ima kulla yawmin miskina wa la qada'a alayhi, rawahu Ad-Dharqutni wal Hakim sahahahu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah diberikan keringanan, ini rukhsah, kepada orang tua. Orang tua renta, renta tak faham, orang tua dah apa, kita kata dah ganyut lah ya, kita kata ganyut lah. Bahasa tak sedap eh. Tapi kita kata apa? Nyanyut alin, nyanyut alin. Ni betul-betul tua. Dia tak sengsin, tak sengsin nyanyut. Tua bangka tak alin? Memang tua, tua teruk lah kita kata tua eh. Tapi bahasa Melayu kadang-kadang agak ada yang sedap tak sedap sikit tengah. Tapi kalau kita renta lah, digunakan renta eh. Mungkin renta lebih sedap lah eh. Nampak tak ada macam kesan kan? Untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya, setiap hari ia beri makan satu orang miskin dan tiada kewajiban qada atas dirinya. Jadi Nabi SAW bersabda, rukhsa li syekhi, dia lah diberikan keringanan kepada syekh, kepada orang yang tua. Dia kata syekh ni makna apa? Syekh mana orang yang tua? Ataupun kita katakan orang yang menjadi ketua pada satu masyarakat. Sama ada dia ustaz ke, sama ada dia apa, dia juga ketua misalnya governor ke apa semua, masuklah kategori ni. Nah. Jadi daripada hadis ini kita lihat, tafsir hadis ini, ketahuilah bahawa orang-orang berbeza pendapat mengenai ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Menurut pendapat yang masyhur bahawa ayat ini telah dimansuhkan, ini menjelaskan hukum puasa pada awal diwajibnya, yang intinya saat itu diperbolehkan bagi seorang untuk berbuka, tidak berpuasa, dan sebagai gantinya ia memberi makan satu orang miskin, dan boleh juga ia berpuasa. Lalu hukum ini dimansuhkan dengan ayat wa antasumu khairul lakum. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita lihat betul-betul dia memang dimansuhkan. Ada, tapi adakah mansuhnya ia maknanya dah tak ada lagi hukum fidyah terus? Kita kata di sinilah dikhilafkan ulama eh. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi ayat yang falyasum, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan, maknanya sini syahr ni adalah anak bulan, maka puasalah, puasalah bulan itu. Ada juga yang berpendapat bahawa ayat tersebut tidak dimansuhkan, di antara mereka adalah Ibn Abbas sebagaimana tersirat dalam hadis di atas boleh membaca ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, beliau mengatakan bahawa ayat ini tidak dinasakh, digantikan ayat ini untuk orang-orang yang tua renta dan wanita yang lemah, dan ini yang diriwayatkan daripada beliau yang telah disebut oleh Ibn Hajar. Diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darqutni daripada Ibn Abbas, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin, jadi satu orang. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan menambah satu orang miskin lain, maka itulah yang lebih baik untuknya. Ia berkata ayat ini tidak dinasihkan, hanya saja ia memberikan keringanan kepada orang tua renta yang tidak mampu berpuasa lagi. Sanad hadis ini sahih dan kuat, disebutkan juga tidak mendapatkan keringanan dalam masalah ini kecuali orang tua yang tidak mampu berpuasa atau seorang yang sakit dan tidak akan sembuh. Ia berkata hadis ini sahih, dan dalam satu riwayat beliau menjelaskan jumlah yang harus diberikan itu sebanyak setengah sok. Setengah sok, mana sok? Mana sok? Cupak berupa tepung gandum eh. Beliau juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas setengah sok daripada tepung gandum. Beliau juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Umar, sok apa bersok? Satu sok ni, satu sok berketepatan dengan empat mud. Satu sok, satu mud, kaup. Satu kaupan, satu mud. Okey. Dan tangan yang tidak kecil dan tidak tambah besar. Sederhana. Tangan saya mungkin kecil sikit. Cari tangan yang sederhana lah. Sederhana. Di mana tangan itu dia boleh mengaup satu kaupan tersebut. Satu mud. Dia empat mud. Jadi satu, dua, tiga, empat. Satu mud, satu sok. Setengah mud, setengah sok, dua mud. Setengah sok, dua mud. Dan saya dah tunjukkan awak sok Nabi tak? Belum jumpa tunjuk eh? Tak jumpa, tak bawa je. Ingatkan eh, bawa kan. Dan juga saya dah suruh siapa pergi ke Mekah kalau nak beli eh. Tak beli eh. tak dapat jumpa eh. Kalau siapa ada kawan-kawan pergi Mekah, kalau nak dia katanya nak kirim, kirimlah satu sa' Nabi SAW. Jadi awak boleh gunakannya dalam buat zakat. Satu sa' ni dia punya bekas je lah macam gini. Tapi kalau dikeluarkan kotak ni, isikan barang dalamnya, tempat tu masih lagi adalah. Dan kalau dia, dia istilahnya apa nama bahasa Arab kalau kita nak kirim, nak cari tempat tu? Sa'un Nabi cakap dia. Sa'un Nabi. Cakap dia, uridu sa'an Nabi. No, sa'an Nabi. Sa'ad alif ain. Sa'un. Jadi kalau nak minta sa'un Nabi mudah, mudah kira ya. Nabi sa' Nabi mana? Cupak Nabi. Cupak Nabi. Cupak Nabi bukan cupak kita lah. Kalau cupak kita mungkin kecil sikit. Kecil kan? Macam gitu. Saya rasa tu cupak dia macam gitu besar tu. Tak macam gitulah. Tapi dia straight kan? Yang ini dia lain sikit lah. Itu sa' mana? Itu cupak. Bukan. Sa' tak. Sa'un Nabi ialah cupak Nabi. Cupak Nabi yang Nabi gunakan untuk, yang digunakan dalam Islam untuk mengira misalnya zakat. Kalau ikut besar macam gini lah, actual size, actual size saya tak ingat-ingat lah, lebih kurang gini lah. Actual size lah. Kita lebih kurang eh? Lebih kurang lah, saya ingat-ingat lupa lah. Kalau dikirakan ikut kilo, berapa untuk zakat halus dan kata? 600 setengah apa? Tak, zakat fitrah 600 gram per kilo. Ya, 2 kilo 2 kilo setengah 2 kilo setengah. Itu kan tangan, satu tangan 600. Lebih kurang lah kita kata. Tapi kira kilo tak tepat dengan sok. Tak tepat. Sok lebih tepat. Isi tamar beza kilonya. Isi beras beza kira kilonya. Jadi kita tak baik, tak guna pakai kilo. Tapi kalau nak dekatkan, itu sebab tu ulama dekatkan kita kepada kilonya. Ada kata lebih dengan 3 kilo ke 2.5 ke 2.25. Tak kisah. Tapi yang penting kalau kita dah yakin nak confirm tepat, pastikan isikan beras penuhkan. Okay. Kalau nak untuk, kalau misalnya dia perlu, lepas tu kita lihat dia punya timbangan. Kalau setengah, setengahkan lah. Sebagainya. Kalau setengah. Kalau kita kurang 2 hari, satulah, satu sok. Jadi itu 4 mud Azhar. Ini 4 mud. Kalau ikut 4 mud cukup sampai apa? Kita nah, yang memberi makan orang miskin tu, orang kaya yang tak boleh puasa kan. Kalau dia tak miskin, kalau dia miskin, ha, itu ada masalah lain, kita akan bincang lagi. Kalau dia miskin sangat, tak perlu lah, dia ada dasar. Kalau awak cakap saya ada anak, memang anak dia kena. Kalau dia ingat seorang tu, apa, sebatang kara misalnya kan, itu masalah lain. Kalau orang tu tu ada anak, memang kewajipan anak. Tidak ada kewajipan anak memberi nafkah kepada bapa. Nah. Fakir miskin ni serupa. Fakir miskin sama. Maknanya kalau kita boleh berikan pada orang fakir tak? Boleh. Miskin boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita nak jadi miskin dengan fakir, mana lebih utama kita utamakan? Fakir lah. Fakir. Kerana perbezaan antara miskin dan fakir. Okey, masuk leleng masuk lagi. Baik. Apa? Okey. Kepuluhan seseorang misalnya A $50 dan $5 sehari, $5 sehari misalnya untuk makan anak dan isterinya, $5 cukup? Cukup lah eh. Tapi dia makan lah satu hari ni A lah. B pula $7 atau kita kata $8 nak kira lah. Dia makan satu anak, satu orang makan cukup dua orang. Jadi satu ayam, nasi ayam beli. Ini negeri Baghdad sekarang. Bukul dah. Nasi ayam, ayam pun. Tak isap. Yang penting, apa yang boleh makan kenyang lah. Yang mana dia dapat terus hidup, dapat meneruskan kehidupannya. Jadi kita kata satu hari dia perlu $5. Kalau seorang ini dapat $4, satu hari pertama dapat $4, hari kedua dapat $3, yang ini pula dapat $5, lepas tu dapat $4. Kita ambil ni, kita tukarkan. Ini dapat $3, ini dapat $4 misalnya. Kita lihat dia orang ni kalau purata dia, ni orang miskin, mana kaya, mana fakir? Miskin. Yang B dikira sebagai fakir. A miskin. Maknanya apa? Dia seorang miskin ni, separuh dari kumpulannya berapa? RM2.50. Betul? Kalau dia dapat lebih daripada RM2.50 setiap hari, kurang daripada RM5, itu miskin. Kalau dia misalnya dapat, dia perlu RM2.50, dapatnya RM2.40, RM2, RM1.08, dia fakir. Kurang pada setengah. Nah, ini bermakna kita punya kira kan, kiraan purata, bukan dia bayi dia tu. Dia bayi dia, kalau kita tengok dia hari ini fakir, besok dia miskin, besok dia kaya. Besok dia kaya. Tak, maksudnya kita lihat keadaan ni, ada orang kita lihat dia daripada sudut keperluan dia, begitu. Tapi kalau ikut average, boleh tidak? Jadi kita kata ada orang dia cuma hari tu satu dua tiga hari dia dah miskin. Pagi makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, makan pagi, itu pepatah. Apa dia? Orang fakir miskin lebih rendah. Ini kaedah digunakan dalam idza al-amru idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Masalah seperti masalah iman Islam. Dah belajar kan? Kita dah belajar kan? Saya sudah tengahkan. Iaitu sesuatu ni kalau dia bersatu, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia bersatu. Bukan, jangan macam mana. Maknanya macam mana? Faham tak dia poin? Dua kalimah ini datang, fakir miskin, mak datang, setiap daripadanya berpisah makna. Tapi kalau kita datangkan fakir satu tempat, maknanya miskin juga. Kalau kita datangkan miskin satu tempat, fakir masuk juga. Kenapa kita kata? Kerana apabila kita sebutkan satu perkara itu, dia satu kali kita sebutkan, saya nak berikan harta saya pada orang miskin, mana orang fakir juga saya nak beri. Kalau dia katakan saya nak berikan harta saya pada orang fakir, saya nak berikan orang miskin juga. Tapi kalau saya nak berikan harta saya pada orang yang fakir tetapi bukan miskin, ini maknanya apa? Berbeza. Ha. Kalau saya kata saya nak berikan pada orang fakir dan miskin, juga berbeza. Kenapa? Saya dah datang dengan dua ni. Jadi dengan ini kita katakan begitulah juga iman dan Islam. Iman dan Islam ni kalau datang serentak, keduanya mempunyai makna yang berbeza. Satu amalan batin, satu amalan zahir. Betul? Tapi kalau kita datangkan iman satu tempat, orang-orang yang beriman ni mestilah patuh kepada Allah. Maknanya apa? Orang Islam juga mesti patuh. Begitu kata-kata kita kata, wahai orang-orang Islam, kita semua haruslah bertakwa kepada Allah. Kerana kita diperintahkan untuk menyerah diri kepada Allah. Jadi kita kata, itu adalah beriman juga masuk. Tapi kalau kita kata, wahai orang-orang yang Islam dan yang beriman, anda bisa terpisahkan. Satu makna lain, satu makna lain. Dan orang yang beriman lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang Islam. Sebab itu orang-orang Arab daripada Badui yang mengatakan, وَقَالَتِ الْعَرَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Berkata orang-orang Arab, orang-orang Badui daripada orang Badui masuk Islam, kata kami telah beriman. Maka Allah katakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, mereka belum lagi beriman selagi iman itu belum meresap ke dalam hati mereka. Sebab itu dalam kita nak mengatakan kita beriman, kita disuruh diperintahkan untuk mengatakan istisna, untuk kita mengecualikan. Saya mukmin, insya-Allah. Jangan cakap, jangan tak cakap insya-Allah. Kalau kita tak cakap insya-Allah, ni dah puji diri ni. Masuk dalam kategori larangan Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu memuji-mujikan diri kamu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, sedang Allah Maha mengetahui siapakah lebih bertakwa. Jangan. Itu kategori dah. Okay, balik kepada ni. Di mana kita berhenti? Mana gandum ni? Tengah sara. Saya cari dulu eh. Tepung gandum eh? Okey. Beliau juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam masalah wanita yang sedang hamil atau menyusui anak mereka. Mereka ini berbuka, tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadakan. Beliau juga meriwayatkan daripada beberapa orang sahabat Rasulullah bahawasanya kedua orang tersebut memberi makan setiap hari satu orang miskin. Gunakan dengan tidak wajib mengqadakan ini, kita akan bincangkan nanti. Bahawasanya kedua orang tersebut memberi makan setiap hari seorang miskin. Beliau juga meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya pernah satu tahun beliau tidak mampu berpuasa. Maka beliau membuat satu nampan besar serit makanan, lalu beliau mengundang 30 orang miskin dan makanan itu mengenyangkan mereka. Jadi kalau 30 orang miskin, dah 30 harilah, dia kata. Jadi kalau siapa misalnya golongan seperti itu, buatlah serit. Okay, serit dia tak makanan, bukan makanan kita. Serit macam tepung, lepas tu dimasak, ditanakkan. Jadi makan macam lepas tu kita kata gini lah, agak baik lah. Pada serit tu juga ada lauk dia yang masuk, dia masuk dalam kategori yang kita katakan. Ala kulli hal, dalam memberi makan ni pastikan mengenyangkan. Sebagai ulama melihat, walaupun kita lihat satu mud dalam pandangan yang lain. Kalau mereka kata kalaulah tepung gandum, sebagai melihat satu mud. Yang lain daripadanya dua mud. Tapi ala biar ada masalah khilaf di situ, kita akan bincangkan. Jadi dalam memberi makan sebagai ulama, kalau Syekh Utsaimin lihat, kalau kita beli misalnya satu nafar, kalau beli nasi Bukhari, kam nafar turid? Dia kata tanya, berapa nafar awak nak? Kita minta nafar wahid, satu orang satu nafar. Jadi nafar ni kalau kita lihat nasi dia banyak. Sibuk makan satu orang, makan nasi nafar satu nafar, awak empat orang boleh habis, baru boleh habis. Banyak nasi ni. Tapi kadang-kadang ada yang kalau orang dah kelaparan, habis tak? Habis juga. Kenyang lah tak? Kenyang insyaAllah. Jadi kita kata, jadi satu nafar ni, Syekh Khuzaimin kata, lihat baik kalau diberikan satu nafar nasi dengan ayamnya sekali. Kalau dapat kita, lebih-lebih utama lagi. Kalau beri mana, kalau kita beri yang terlebih baik lah, dia kata. Walaupun nasinya saja dah mencukupi, tapi dia kata lebih baik kita buat. Jadi ini mesti beri makan, boleh duit tak boleh? Eh, tak boleh. Makan. Ini tambah masak. Di situ ada boleh jugalah sebagian lihat. Tapi kita kata lebih baik adalah beri makan. Pastikan kita beri makan. Nampaklah makanan dimakan oleh mereka dan sebagainya. Baru kalau kita lebih baik daripada kita berikan misalnya satu goni beras misalnya kat masjid atau kat mana-mana. Tapi kalau buat juga lebih baik daripada tak buat terus. Dalam masalah ini ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Salah menurut jumhur ulama, orang yang tidak mampu berpuasa kerana itu maka wajib memberi makan. Dan yang lainnya adalah dinasakh. Menurut beberapa ulama, kewajipan memberi makan telah dinasakhkan sehingga seorang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa tidak wajib memberi makan. Menurut Malik, memberi makan hukumnya mustahab dan masih ada pendapat yang lain. Jadi dengan itu mereka lihat, ada sebagian melihat kalau dia dah mansuhkan, tak ada nasakh, tak ada apa, tak ada beri makan lagi. Jadi tak ada qada. Tak ada makan pula. Jadi kita di sinilah permasalahan. Yang apa ayat ni dia tidak apa tidak dimansuhkan, melihat masih ada qada. Masih beri makan. Di insya-Allah dia tak qada. Namun yang kelihatan kuat ialah pendapat Ibn Abbas, dan yang dimasukkan dengan orang tua di sini ialah orang yang tidak mampu berpuasa. Zahir hadis di atas mauquf. Namun ada kemungkinan bahawa yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan. Lalu susunannya beliau rubah kerana hal tersebut telah menjadi maklum kerana memberikan rukhsah bersifat tawqifi, berasal daripada wahyu. Jadi kita kata walaupun dia wakafkan kepada apa? Kepada Ibn Abbas, dia boleh, dia ada hukum marfu'. Kenapa ada hukum marfu'? Kerana perkara yang berkaitan dengan fidya, dengan bayar beri makan kepada orang yang selepas kalau dia tinggalkan puasanya kena bayar makan, ini tak boleh datang melainkan daripada wahyu. Dan menunjukkan perkara yang didatangkan oleh sahabat ini adalah tawqifi, perkara tawqifi sudah tentu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia lihat bahawa hadis ini ada hukum marfu', walaupun daripada satu sudut dia tak sampai kepada, dia hanya sampai kepada sahabat. Dan boleh juga jadi pasal di atas ada pemahaman Ibn Abbas dari ayat tersebut, dan inilah nampaknya terjadi di sini. Jadi beliau kita lihat daripada sudut itu, ini juga boleh jadi pendapat beliau sendiri. Tapi kalau kita kata bahawa pendapat beliau sendiri, maknanya dia bercanggah dengan pendapat sahabat-sahabat lain. Dan di situlah datangnya kita kata kalau ada percanggahan dengan sahabat-sahabat lain, maka di sini kita katakan tidak kita tetapkan bahawa pendapat dia tetap kuat, melainkan kita ada bukti yang lebih kukuh lagi membuktikannya. Nah. Jadi apa yang kita ambil daripada hadis adalah Abdul Allah perintahkan kepada kita, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada golongan mereka yang telah terdahulu agar kamu bertakwa. Lalu Allah SWT telah menerangkan selepas ayat tersebut, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka bagi sesiapa yang mampu untuk membayar fidyah, maka baginya adalah makan kepada, beri makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin melakukan kelebihan daripada perintah yang disuruh, mungkin lebih itulah lebih baik daripadanya. Itu yang kita ulama kata, beri yang lebih. Walaupun kita disuruh macam misalnya dua mud, beri lebih. Aw anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan untuk kamu berpuasa lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Sebenarnya kalau ayat ini, kita pergi pada fahaman ayat ini daripada sudut ulama-ulama tafsir. Ulama tafsir melihat bahawa ayat ini ialah ayat awal kewajipan Ramadan. Ramadan pertama, sebelum diwajibkan Ramadan, diwajibkan puasa Ashura. Lepas itu dimansuhkan Ashura, dijadi sunat, maka diwajibkan pula puasa Ramadan. Tapi masih kewajipan ini alal khiyar, atas pilihan. Di mana kalau siapa nak berpuasa, puasa. Kalau tak nak puasa, kena bayar, kena beri makan, fidyah, kena fidyah. Itu pilihan. Tapi Allah katakan, untuk kamu yang lebih baik bagi kamu, sekiranya kamu mengetahui. Lalu datang ayat selepasnya, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatan faman syahida minkum asyhara falyasum. Jadi datang perintah lagi satu, barang siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Datang perintah. Jadi menunjukkan bahawa yang tadi itu telah dimansuhkan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa ayat ini adalah ayat memansuhkan. Jadi masalahnya adalah kita katakan ayat yang tadi didatangkan, adakah dimansuhkan keseluruhan ayat atau dimansuhkan sebahagian hukum daripada ayat? Kalau sebahagian hukum daripada ayat, maknanya dia dimansuhkan, dia telah diwajib ke atas mereka yang mampu berpuasa, wajib ke atas mereka puasa. Bagi yang tak mampu berpuasa, masih lagi kita lihat dalam keadaan yang pertama. Faham poin dia? Nah, itu kita lebih senang lagi kita lihat daripada apa diterangkan di sini. Jadi dengan itu kalau kita lihat, maka orang-orang tua yang telah lanjut usianya, yang susah baginya berpuasa, sama ada dengan kita katakan kelemahan dirinya untuk berpuasa, menahan, atau penyakit yang dihadapi, misalnya dia jenis kita lihat orang yang dah tua, makannya sikit tapi kerap. Kenapa kerap? Kerana perutnya dah tak tahan untuk menahan kelaparan. Asid-asid yang dikeluarkan oleh perut akan memudaratkan ni. Jadi dia makan sikit, walaupun makan tapi sikit, tapi kita kata kerap. Jadi dia tak boleh berpuasa. Misalnya mungkin mereka-mereka yang tergolong dalam golongan ini ialah golongan yang terkena misalnya penyakit kronik, misalnya gastrik yang kronik misalnya. Maka kita kata kategori tersebut juga. Tapi kalau gastrik biasa tak. Biasalah. Ha. Macam mana boleh. Jadi apabila kita lihat ayat tersebut, maka bagi orang yang dalam keadaan sakit yang tak mampu berpuasa, tua yang nak lanjut usianya, masih lagi tetap dengan ayat yang awal. Bagi kalau dan juga mereka yang jatuh dan kategori orang yang dapat kerongkaran. Jadi kita ada dasar, dasarnya syarak datang dengan membawa makna dan lafaz. Betul? Ingat lagi. Kalau lihat lafaz, ini saja orangnya. Kalau lihat makna, ada lagi orangnya. Yang sepertinya juga. Faham eh poin dia? Faham tak dia dia poin kalimah tu agak macam, kalau tak tak faham dia. Kadang-kadang kena angkat tangan. Pasal kita ada, dia balik kepada pelajaran kita yang lepas-lepas ni. Allah SWT berperintahkan sahabat untuk Nabi SAW memerintahkan sahabat, la tusalliyanna ahadukum al-asra illa inda bani Quraizah. Janganlah seseorang kamu salat asar melainkan di sisi bani Quraizah. Sahabat memahami perintah tersebut. Sebahagian mereka memahami lafaznya, sebahagiannya memahami maknanya. Yang memahami lafaznya, lihat, Nabi tak benarkan kita salat melainkan di sisi bani Quraizah. Dan waktu asar pun kita bergegas juga kepada bani Quraizah. Nabi larang kita lakukan salat melainkan di sisi bani Quraizah. Sahabat yang melihat bahawa yang dimaksudkan adalah bergegas, bukan tak boleh salat. Jadi mereka salat waktu asar tiba, mereka salat. Lepas tu mereka terus pergi ke bani Quraizah. Jadi di sini kita lihat mereka balik, apa dilaporkan, apa yang mereka lakukan, Nabi tidak mengingkari salah satu daripada mereka pun. Maka apa yang mereka buat diikrarkan. Menunjukkan bahawa syarak datang dengan membawa lafaz dan makna. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau lafaz yang paling tepat adalah mengambil lafaz dan makna. Dan kalau yang kita lihat dengan itu, sebaiknya adalah kita mengambil lafaz dan makna. Melainkan kalau kita dapati makna lebih kuat daripada lafaz, maka kita ambil makna. Atau lafaz lebih kuat daripada makna, kita ambil lafaz. Sebagaimana lafaz lebih kuat daripada makna, kita katakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun al-ifku al-nikahu wa talaku. Tiga perkara, kalau dia kita sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh. Kalau kita bergurau, dia pun sungguh-sungguh. Membebaskan hamba, bernikah dan talak. Bergurau pun berlaku, tak bergurau pun berlaku. Jadi ini kita kata lafaz, dia lihat pada lafaz. Begitulah kita lihat daripada sudut makna pula. Sebahagian kita lihat makna. Misalnya Allah SWT melarang kita daripada misalnya solat selepas asar, selepas subuh. Tapi yang dimaksudkan solat ini adalah kita katakan solat sunat. Kalau kata tak boleh solat awak nak solat apa ni? Saya nak solat zuhur dan asar jamakkan ni. Tak boleh. Kerana selepas asar tak ada solat. Awak dah terlepas solat dengan berjemaah, awak tak ada solat lagi untuk awak. Betul? Tak masuk akal kita kata. Perintah dia punya fahaman salah. Jadi kita katakan harus difaham dengan apa? Dengan bukan dia lihat pada nafas saja kan? Dia salah. Maksud ni adalah solat sunat, bukan solat fardu. Baik, kita daripada surat ini kita katakan, daripada surat ini nampaklah kita bahawa kalau kita pergi pada makna pula, bukan orang yang tua sahaja, yang orang-orang yang tak mampu untuk berpuasa itu orang-orang tua, dan juga kita orang, bahkan semua yang masuk kategori yang tak mampu juga masuk kategori ini. Dia suruh makna. Boleh? Nah. Baik, kita pergi pada hadis, kita pergi pada khurasah daripada rukhsah ini. Maka dengan itu kita katakan bahawa rukhsah yang umum untuk berbuka dan apa untuk kita memberi makan dimansuhkan oleh ayat yang kedua. Manakala rukhsah bagi orang yang orang tua dan yang orang-orang wanita dan lelaki yang tua masih kekal, tidak dimansuhkan bagi hak mereka berdua. Jadi ulama telah menerangkan, orang-orang tua ni berbagai, ada orang tua kita kata tak boleh puasa kerana dia sakit sekarang ini. Tapi boleh puasa tak ni? Boleh puasa. Tapi ada orang tua pula kita kata dah tak boleh kita lihat dia boleh puasa lagi. Sama ada penyakitnya itu dah tak boleh sembuh lagi, ataupun penyakitnya, ataupun dia dah tak boleh lagi mampu memikul puasa tersebut. Maka kita kata kategori ini berbeza. Jadi golongan yang misalnya telah di, apa, tidak dihar, tidak dapat diharapkan lagi penyembuhannya, maka dan susah untuknya berpuasa kabakkannya, maka baginya adalah dia boleh berbuka. Dia tak perlu puasa. Dan dengan itu kita kata kewajipannya adalah bagi setiap hari yang dia tinggalkan dalam berpuasa itu, dia perlu beri makan seorang miskin. Okey? Setengah hari je kan? Setengah tak, okay. Setengah hari ke? Tiga sepuluh hari ke? Tiga hari saya tak ada, okay? Tak ada. Seorang yang puasa setengah hari tetap berpuasa. Orang yang puasa tiga sepuluh hari pun tak berpuasa. Satu per enam hari pun tak berpuasa ke? Atau lima per enam baru kita kata. Lima per enam pun tak puasa. Tak ada. Orang yang dah nyanyuk kita kata masuk dan kategori orang-orang yang tidak waras dan kanak-kanak kecil. Tak waras. Dah lebih. Ha? Dia, so, yeah. Dia tengah, ada kala dia sedar apa yang dia lakukan, ada kala nyanyuk. Kita lihat kepada mana yang lebih banyak lah. Kalau lebih banyak nyanyuknya, insyaAllah tak dikira lah. Sebab apa kita katakan bahawa orang-orang ini masuk dalam kategori yang diberi rukhsah, bahawa mereka ni sebenarnya telah diangkat hijab, diangkat apa, hisab daripadanya, diangkat penulisan daripadanya. Kenapa? Kerana dia masuk masuk kategori orang yang dah tak waras lagi dari sudut pemikiran. Kita sebagai anak, bila kita dengar kalau ada orang tua macam ni, kita dengar seolah-olah macam dia ada meripik. Tak yes. Tapi ada kalanya dia cakap datang dia tu fact, kita faham. Ada dia ungkapan dia betul, tapi ada kalanya dia macam meripik. Jadi itu macam mana? Itu maksud kategori yang kita katakan tadi. Dia tengok berapa banyak bilangan dia lah. Maksudnya banyak apakah yang banyak ni. Kalau dia sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut yang lebih adil, kalau kita lihat dia kalau semasa dia sedar lah. Kewajipan dia tak ada. Kalau dia tahu dia tinggalkan waktu tu, dia tinggalkan solat dosa, dia tinggalkan juga, dia berdosa lah. Tapi kalau lah misalnya kalau dia dah tak sedar lagi, dia tak tahu pun, dia sedar pun macam tak sedar betul. Kerana orang kalau dah nyanyuk, kita katakan, dia kadang dia bukan nampak macam sedar, tapi bukan sedar sebenarnya. Wuduk dia pun dah tak sedar. Tapi dia nak berwuduk. Alhamdulillah. Suruh dia buat dia apa yang dia ni, kerana pada dasarnya mereka tidak ada, dia diberikan tanggungan bebanan yang dituntut atas orang yang sahih. Macam tu ada hukum? Ada hukum. Ada hukum atau boleh? Hukumnya diangkat. Diangkat. Huruf Al-Qalam. Masuk dalam kategori orang-orang yang tidak berakal. Kita akan tiap waras lah. Oh, gitu kan. Dia tetap, tapi kalau nak puasa boleh. Tapi kalau dia perlu kasih makan, kasih makan juga. Jadi kita kata, kita kalau ada orang, kita kata, jangan, dia memang kita kata, dia tak mampu, dia inginkan puasa terus. Dia ingin puasa. Jadi kita kata, teruskan. Kerana apa dia tak mau dilihat sebagai apa, sebagai lemah. Memang perasaan kita kata saya suruh teruskan, tapi kita kata adakah dikira, tak dikiralah. Nak ganti makan. Jadi itu balik pada orang anak-anaknya yang menggantikannya selalunya. Dan tahap demikian dah anak-anak yang menggantikan. Jadi dalam masalah ini kita terus bilangan untuk kita memberikan apa, bilangan untuk kita berikan apa, kadar mut atau kadar fidyah tersebut, beri makan itu, dalam pendapat baru masyai kita lihat dia, mereka katakan adalah satu mut kalau bagi bur, iaitu gandum. Selain daripadanya dua mut. Tapi kalau kita lihat pada yang beliau datangkan, dia kata terus dua juga. Ada pula kalau dah kita lihat demikian, buat dua tak kisah. Lebih kan. Sekilo lebih je. Tapi dalam masalah ni sebenarnya yang kadar yang diperlukan kita kata yang mengenyangkan juga. membranan juga. Baik, kemudian kita pergi kepada apabila kita lihat sekurang-kurangnya kita dikatakan sini daripada sudut mud, satu mud 600, tadi awak kata 625 gram lah lebih kurang kan, itu satu mud, satu mud. Kalau dua, dua kalau nak dua puluhan, jadi satu perpuluhan satu perpuluhan lima, enam. Jadi kita kata kalau tiga, okey lah, tak kisah. Dan sa' ni lebih kurang, kalau kita kadang-kadangkan 3 kilo boleh. Kalau kurang sikit pun, kalau kita balik kira-kira memang boleh lah. Ha. Tapi 3 kilo lebih baik lagi lah. Untuk keluar daripada masalah-masalah. Sebab kesan, itu kalau kita lihat pada gram juga. Tapi kalau kita balik pada sa', dah habis dah setelah masalah. Tak cukup, dah tak ada. Yakin kita kata, ni kan. Apabila kita kata sa' ni, maknanya kita buat apa? Pastikan dia cukuplah penuh eh. Jangan masuk ke bawah nak, ke bawah eh. Dia, dia, ah, biar dia atas lebih bagus sikit. Kalau atas lebih bagus. Suatu kena beli. Saya dah ada. Saya dah cakap hari tu. So kalau dapat beli. Jangan nak pinjam kat atasnya. Boleh. Orang yang kita percaya boleh kita buat. Tapi sebaiknya kita buat sendiri. Semua ibadat-ibadat ni kalau kita buat sendiri lebih utama. Kerana kita dapat lihat syiarnya, kita dapat rasa dia punya, perasaan kita melakukannya. Ha. Jadi sebab tu dalam ibadah ni, kalau kita dapat lakukan dengan sendiri lebih utama. Sebaiknya kita lakukan sendiri. Sebab tu dalam apa misalnya zakat, fitrah dan sebagainya, lebih kita lakukan sendiri lebih utama daripada kita wakil-wakilkan kepada orang. Ha? Bukan tak main lah, walau kalau terpaksa tak kisah lah. Saya kata. Ha. Bal sini. Awak saya rasa weekend dia sambil sebenarnya cari fikir tahu tempat buat. Senang. Satu ustaz dia punya ukuran ni macam siapa yang menjaminkan itu memang. Ini memang dia ada jaminan. Pasal apa? Daripada zaman dahulu ada benda ni, sok ni. Peterusan ada. Ada macam duit juga ada print. Tak. Pemerintah. Tak ada. Tapi kerana apa? Amalan tu berterusan. Amalan kau berterusan, kita kata turun-menurun sampai tak terhilang. Sesuatu sebagainya. Jadi kalau yang hilang tu apabila kita lihat dah lama tak diamalkan, baru nak amalkan semula. Itu yang masalah. Sebab tu kalau macam kita nak buat, memang payah. Yang kita nak beli ni dekat Mekah saja ataupun dari Tanah Arab yang lain. Kalau ikut sama seperti Nabi ada, macam itulah. Saya lebih yakin kat sana pasal apa? Sana kita kata memang tempat yang ada ada asalnya. Mekah, Madinah ada jual. Baik. Kemudian kita lihat daripada khilaf ulama yang kita dapat datangkan. Ulama berkhilaf, adakah orang-orang yang hamil, wanita yang hamil, yang menyusukan, sekiranya dia takut akan keselamatan anaknya, atau janinnya bagi yang hamil, adakah mereka boleh berbuka puasa atau tidak, dan adakah mereka perlu kafarah ataupun tidak? Maka kedua imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat wajibnya ke atas mereka kafarah. Bagi imam Syafi'i melihat mereka kena qada dan mereka kena kafarah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu tafsirnya, wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am kanat lisyaikh al-kabir wal mar'at al-kabirah. Dari hadis tersebut Ibn Abbas, ianya adalah untuk orang yang dah tua dan wanita-wanita yang tua, wa huma la yutiqani siyam, dan mereka berdua tak mampu untuk berpuasa. Ayuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina wal habla wal murdi' idza khafata, qala Abu Daud. Yani ala auladihima, dan juga bagi orang-orang yang apa, yang hamil dan juga yang menyusukan badan, sekiranya mereka berdua takut ke atas anak-anaknya. Hadisnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Syekh Al-Albani telah mengatakan asarnya sahih. Hanafiyah dan Malikiyah pula melihat sesungguhnya bagi mereka berdua ialah mereka mengqadakan dan tidaklah memberi makan. dengan dasar pendapat Hasan dan Atha dan Nakhai dan Zuhri, dan itulah mazhab Auza'i dan Sufyan Al-Thawri. Dengan apa mereka lihat bahawa tidak ada yang menunjukkan kewajipan untuk membayar atau memberi makan. Jadi dengan itu mereka kata qada sahaja. Kenapa asalnya bara'atul zimmah atau bara'atul asliyah? Kita belajar bara'atul asliyah apa? Asalnya tak kita dibebankan melainkan sesuatu tidak dibebankan atas sesuatu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan kita dibebankan. Itu dasarnya. Bara'atul zimmah atau bara'atul asliyah itu maksudnya kategori yang sama. Asalnya pundak kita tidak kita memikul sesuatu. Mana tak perlu memikul sesuatu. Melainkan apabila ada perintah untuk kita memikulnya, barulah dipikul. Okey? Tetapi kita lihat hadisnya telah datang daripada Ibn Abbas dan Ibn Umar berkenaan dengan orang yang hamil dan orang yang menyusukan sekiranya takut atas diri mereka atau anak mereka, maka hendaklah mereka berbuka dan memberi makan. Kerana masuknya mereka dalam ayat yang telah disebutkan. Dan tidak dapat dilihat daripada kalangan sahabat mereka yang berkhilaf dengan pendapat tadi. Jadi dengan itu kita lihat apabila sahabat mengatakan sesuatu, tak ada dikhilaf oleh sahabat-sahabat lain, menunjukkan ini adalah diikrarkan. Telah disepakati, telah diiktirafi. Kerana sahabat takkan diam dengan apa? Dengan sesuatu kemungkaran. Dan sahabat akan diam dengan sesuatu perkara yang bercanggah dengan yang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu kalau semua daripada mereka reda, maka bermakna ini adalah sunnah. Saya faham dia poin. Ibn Qayyim mengatakan dengan ini Ibn Abbas memberi fatwa dan begitu juga yang lain bahawa perlulah diberi makam diberi makan kepada mereka yang apa dalam keadaan demikian. Mana mereka yang dalam keadaan harus memberi makan sekiranya mereka berbuka puasa kerana demikian. Baik. Jumhur ulama melihat hukum memberi makan kekal pada hak mereka yang tidak mampu untuk berpuasa. Termizi melihat wal amal begitulah amalan yang dilakukan di sisi ahli ilm, mereka berdua bolehlah berbuka dan juga beri makan dan mengqadakannya. Jadi dengan itu kita katakan faedahnya adalah golongan yang mana wajib ke atas mereka puasa bulan Ramadan, dan kita katakan secara adat, secara pada waktunya adalah golongan yang kita katakan, dan kalaulah mereka misalnya golongan-golongan yang berpuasa, kita kata golongan-golongan yang berpuasa pada bulan Ramadan ada 4 golongan. Golongan yang mereka yang hadir pada bulan Ramadan ada 4 golongan. Mana boleh datang perintah puasa, mereka 4 golongan. Pertama, mereka yang akan boleh berbuka tapi perlu mengqadakannya. Pertama, mereka yang boleh berbuka tapi kena qadakannya. Siapakah mereka? Orang yang sakit yang mana akan diharapkan penyembuhannya. Dia sakit tapi diharap penyembuhannya, maka orang ini kita katakan dibenarkan dia berbuka tapi wajib ke atasnya qada. Orang yang bermusafir dan safar yang mana safar yang boleh dikasarkan, bukan puasa musafir. Saya musafir daripada Ulu Tiram ke, daripada Kempas apa? Kempas ke? Tak bukan musafir. Begitu kita katakan seorang yang berbuka kerana nak menyelamatkan orang. Kenapa? Dia perlu menyelamatkan orang. Dia perlu sedut darah yang dipatok oleh orang, bukan dia harus sebut sedut apa sedut racun yang dia apa bisa yang dia apa kita kata yang dipatok oleh ulah kaki orang ni. Jadi dia sedut ada termasuk darah ni sebagainya dalam mulut ni. Jadi kita kata ini masuk dalam kategori yang tadi. Atau orang yang misalnya terpaksa selamatkan orang, apa dalam keadaan dia lemas misalnya. Pertama kita tanya, adakah berenang ini membatalkan puasa? Soalan. Menyelam maksud-maksud. Berenanglah. Menyelam berenang, okey. Batal tak puasa? Kalau masuk dia? Kalau dia nak pergi berenang? Kalau nak pergi berenang? Ah, suka-suka. Exercise? Okey, insyaAllah minggu depan. Atau homework lah kasi. Sama tak kasi homework. Minggu depan kita lah kan. Untuk kita cuti minggu depan. Nah. Okey, tak masalah. Jadi kita perlu apa? Kita perlu dalil juga. Awak datangkan dalil. Kalau batal, datangkan dalil. Kalau tak batal, atar. Kemudian yang keempat adalah orang yang haid dan nifas. Kita tahu keadaan haid dan nifas. Mereka datang penghalang. Bukan mereka tak, mereka sengaja nak puasa. Datang penghalang baginya. Kalau mereka nak puasa pun tak boleh. Ini penghalang namanya manik. Datang manik. Yang kelima, orang yang hamil dan yang menyusukan sekiranya takut ke atas diri mereka. Dia lemah, dah lemah badan dia. Kalau dia berikan minum susu anaknya, dia tak tahulah macam mana, pengsan katanya dia. Ataupun kalau dia misalnya dia tak makan juga, anak dia mungkin dalam keadaan kemudaratan. Dah tendang kat perut dia, dah sakit, dah kesakitan. Dah lepas tu lemah pula tendangannya. Dah takut ni sekarang keadaan. Dirinya juga takut, dia pun lemah. Lalu anak dia pun meninggal dunia. Jadi dengan itu kita katakan, dia takut apa? Pertama dirinya ke atau anaknya? Dirinya dulu. Kalau dia takut atas dirinya, maka kita kata boleh dia buka. Kerana balik pada dasar, orang tu lemah, orang tu sakit, maka kita masuk. Nah. Okay. Yang kedua adalah golongan yang dia boleh berbuka, dia qada dan memberi makan kepada orang miskin pada setiap hari kepada mereka. Mereka-mereka itu adalah orang yang hamil, yang takut ke atas janinnya. Dan orang yang menyusukan badan, takut ke atas anaknya. Anaknya masih tak tu makan apa lain-lain daripada susu badan. Kasih susu botol pun tak nak. Jadi kita kata tak boleh, melainkan dia kasih minum susu tu. Jadi dengan itu kita katakan perlulah. Jadi dia bolehlah berbuka dengannya. Tapi kenapa kita kata apa yang perlu buat? Dia boleh berbuka, dia qadakannya dan dia memberi makan. Nah. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang tidak wajib ke atasnya puasa secara adat dan tidak ada qada. Tetapi wajib ke atasnya beri makan. Mereka adalah syekh yang kabir, wanita, orang golongan orang tua dan daripada kalangan lelaki dan wanita, yang mana susah bagi mereka untuk melakukan puasa, maka siapa masuk ketika ini. Kemudian dengan dalil yang tadi, yang bincangan yang kita bincangkan tadi. Kemudian mereka yang sakit tak diharapkan penyembuhannya. Dia dah misalnya sakit, kita katakan waliyazubillah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Koma tu masuk dalam kategorinya. Koma masuk dalam pengsan, masuk dalam kategori naim dan sebagainya lah. Dia masuk dalam kategori, kalau itu dah kita kata memang tak ada kewajipan, kalau tak dapat mengikut bebanan. Ini masih sedar akan bebanan. Tapi tak boleh memikulnya kerana tak mampu memikulnya lagi. Ialah kurangan misalnya, semoga Allah jauhkan kita daripadanya, misalnya penyakit, misalnya kanser, apa, usus dan sebagainya. Dan maka kita kata dah tak boleh berpuasa lagi. Dan dia perlu makan. Makannya pun kita lihat harus dengan cara yang demikian, secara yang ditentukan oleh doktor. Dan mereka perlu mengalami misalnya kemoterapi dan sebagainya. Macam-macam kita lihat. Yang kita kata ini orang yang tak diharapkan penyembuhannya. Yang keempat adalah golongan yang mana tidak diwajibkan ke atasnya ada melaksanakan puasa pada bulan Ramadan walaupun qada, dan kita lihat tidak sah bagi mereka untuk melakukannya. Ini kita tahu jelas, orang-orang kafir tidak sah bagi mereka untuk lakukannya, dan kalau mereka tidak ada perlu mereka qada kalau mereka masuk Islam. Masuk Islam perlu qada tak? Tak perlu qada. Naam. Dan tapi kalaulah mereka apabila mereka dihisap oleh Allah, mereka akan diazab kerana meninggalkannya. Tetap. Kerana apabila kita lihat Allah telah berfirman dalam ayat, malaikat bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apa yang menyebabkan kamu berada di dalam neraka Saqar? Mereka berkata, "Lam nakum minal musallin," kami tidak ada berkalangan orang yang melakukan solat. "Walam nakun nut'imul miskin," kami tak jadi golongan yang memberikan makan kepada orang miskin. "Wala wa kunna nakhudu ma'al kha'idin," dan kami dahulu bersama-sama dengan orang-orang yang masuk dalam apa, dalam memperemeh-remehkan agama. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin," dan kami dahulu mendustakan hari kiamat. "Hatta atana al-yaqin," sehingga datang kepada kami keyakinan kematian. Jadi sini menunjukkan kepada kita yakin juga adalah keyakinan kematian. Jadi itu menunjukkan kepada kita apabila dia demikian, orang ini sebenarnya disiksa kerana apa? Kekufuran dia ke? Kerana dua semua sekali kita lihat. Kekufuran satu, amalan-amalan lain yang diwajibkan ke atasnya yang ditinggalkan pun satu. Jadi dengan itu ulama mengatakan bahawa kufar mukhatabu nabi bisyara'id din. Mereka sebenarnya telah melaksanakan syariat agama ini. Tapi kalau mereka laksanakan sebelum mereka beriman, tak sah daripada mereka. Kenapa tak sah? Kerana mereka tak mendatangkan kunci ini daripada kuncinya. Itu sebab itu kita katakan iman penting untuk apa? Penerimaan amalan. Baik. Kemudian kita lihat orangan yang tidak perlu ada dan qada adalah anak-anak kecil dan yang belum baligh. Kita tahu tak perlu lagi mereka apa, mereka apa qada'kannya walaupun mereka dah mumayyiz. Naam. Dan golongan orang yang majnun, golongan orang yang gila, yang hilang akal, yang tak sah kalau mereka lakukan, dan mereka tak perlulah mengqada'kannya selepas mereka sedar. Begitu juga tidak perlu mereka membayarkan zakat, membayarkan makanan atau mengeluarkan makan, beri makan pada yang miskin. Begitu juga kita lihat yang mengambil contoh ini orang yang kita lihat dah keliru akal dia. Mana ada kerosakan ke atau tidak waras lagi disebabkan yang lain yang telah datang, di antaranya adalah nyanyuk dan sebagainya. Nah. Sakit jiwa. Nah. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlakaka, qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, faqala hal tajidu ma tu'tiqa tu'tiqu raqabatan, qala la, qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'in, qala la, qala fahal tajid ma tut'imu 60 miskina, qala la. Thumma jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun, فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. جابر أبو هريرة رضي الله عنه berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, celakalah diriku wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang membuatmu celaka? Ia menjawab, aku telah berjimak dengan isteriku pada siang Ramadan. Maka beliau bersabda, apakah engkau boleh membebaskan budak ini seorang hamba? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Lalu orang itu duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya sekepaksa keranjang kurma seraya bersabda, bersedekahlah dengan kurma ini. Dia berkata, apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku? Sesungguhnya di antara dua tanah hitam ini tidak ada orang yang lebih membutuhkan memerlukan kurma tersebut daripada aku. Maka Nabi SAW tersenyum hingga nampak gigi taringnya. Lalu bersabda, pergi keluargamu dengannya. Gigi taring mana? Gigi ni Maknanya kalau ketawa sampai nampak, mana dia besar sikit lah ketawa ni lah. Jadi dengan ini kita katakan bahawa apa? Bahawa dalam hadis yang kita rangkai ini adalah kita lihat pertama perkenaan dengan seorang sahabat yang dia telah melakukan satu dosa, kita katakan kesilapannya melanggar perintah Allah dalam berpuasa. Jadi dia kata celakalah, mana ahlak tu ya Rasulullah, aku telah binasa. Sebenarnya bukan celakalah, saya lebih suka binasa. Celaka tak sedap, tak sedaplah. Bukan kasar je, dia tak kena. Ahlak tu, halak tu, mana binasalah aku. Halakan mana dia berpasar binasa. Tapi binasa ni mana orang ni dalam keadaan dah teruklah, kita kata dia punya keadaan. Celaka macam kita doa, mendoakan ke atas dirinya. Maka lalu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan perasaannya. Orang ini sedang mengiktiraf dosa ni. Sebab tu kita lihat, sebab itulah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut muamalah kita dengan seseorang pun. Kalau kita tahu orang tu melakukan dosa, kita lihat dan dia iktiraf atas dosanya, jangan kita nak makin ini can kita ni. Can kita. Itulah engkau kan macam dia kita ada tak? Kita harus meraikan. Kerana kita kata orang ini dalam keadaan kesedaran. Dah tak perlu itap lagi. Dah tak perlu kita nak beri apa, beri teguran-teguran yang menyebabkan dia sedar. Dia dah sedar sekarang ni. Jadi tak ada hajat kita lakukan demikian. Jadi apabila Nabi SAW mengatakan demikian, Nabi SAW kita kata melihat kepada keadaannya, Nabi SAW apa yang menyebabkan engkau binasa? Konfirmkan lagi. Ada sahabat bila datang kepada Nabi, dia kata dia telah berzina. Nabi SAW cuba mengatakan kemungkinan kau hanya ciumnya, kemungkinan kau hanya, tapi terus kata tetap insist. Sebab Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW kita dasarnya ialah menutup. Tapi sahabat dia boleh datang kepada Nabi SAW menunjukkan dia berada di kalangan ramai. Jadi dengan itu kalau kita lihat apabila dia katakan aku telah bersama dengan isteriku, telah bersatu dengan isteriku daripada siang Ramadan, pada bulan Ramadan, di sini maksudnya siang Ramadan. Kerana yang menjadi larangan di siang Ramadan, bukan di malamnya. Jadi Nabi SAW mengatakan sekarang dia dah sedar, tinggal beritahu dia apa yang diwajib ke atasnya. Iaitu bebaskan, adakah kau punya sesuatu kemampuan untuk bebaskan hamba? Dia kata tak mampu. Kalau begitu puasa 60 hari. Tak mampu. Kalau begitu beri makan 60 orang pun tak mampu. Lalu kita Nabi SAW kata apa? Di mana orang tu duduk tunggu penyelesaian daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW didatangi oleh hadiah ataupun pemberian sekeranjang, satu bakul kurma lah. Lalu Nabi SAW suruh dia bersedekah dengannya. Jadi sedekah dengannya, kita lihat Masya Allah, ni kira Nabi adiakan dia supaya dia gunakannya untuk sedekah. Tapi dia katakan ada ke orang fakir lebih miskin daripada aku? Aku setahu aku yang lebih fakir, lebih kurang itu bahasanya. Jadi Nabi SAW mengatakan padanya. Jadi poin yang kita katakan, orang-orang di sini ada permasalahan. Hadis ini adalah hadis yang diutarakan beberapa masalah oleh ulama berkaitan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kewajipannya adalah melakukan kafarah tersebut. Tapi kenapa diberikan keringanan sehingga tak dapat, tak perlu lakukan? Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang Salamah atau Salma bin Syakhar al-Bayadi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, celaka binasalah diriku wahai Rasulullah. Beliau berkata, apa yang membuatmu binasa? Ia menjawab, aku telah berjima' dengan isteriku pada siang Ramadan. Maka beliau bersabda, apakah engkau boleh membebaskan budak? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu yang memberi makanan 60 orang miskin? Jadi menurut jumhur, seperti orang mendapat satu mud iaitu seperempat sa', ia menjawab tidak. Lalu seorang itu duduk. Kemudian Rasulullah SAW memberinya sekeranjang kurma. Dalam dana riwayat yang selain riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dalam terdapat 15 sa'. Dan riwayat lain menyebutkan 20 sa'. Serai bersabda, bersedekahlah dengan kurma ini. Ia berkata, apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku? Sesungguhnya di antara dua tanah hitam ini tidak ada yang lebih memerlukan kurma tersebut daripada diriku. Maka Nabi SAW tersenyum hingga nampak gigi taringnya, lalu bersabda, pergilah dan berilah makan kepada keluargamu dengannya. Hadis ini menunjukkan wajibnya kafarah bagi orang yang berjima dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan. An-Nawawi mengatakan bahawa hukum inilah ijma' ulama. Kenapa ijma'? Kerana pertama kita lihat ianya adalah disepakati kerana dalilnya sahih semuanya. Miskin. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i mengatakan bahawa jika orang tersebut dalam keadaan miskin, maka kewajipan tersebut berada dalam tanggungannya hingga ia mampu, sedangkan pendapat keduanya ialah bahawa kewajipan tersebut lepas dari tanggungjawabnya, kerana dalam kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kalau orang tersebut masih menanggung kafarah. Jadi mereka khilafkan berkenaan adakah orang yang miskin ini kalau ada kalau dia tak dapat mampu lakukannya pada waktu yang diwajibkan ke atasnya, adakah dia terlepas daripada daripada melakukannya langsung atau mesti dilakukannya apabila dia dapat kemampuan. Jadi dari situ ada dua pendapat ulama. Ada pendapat pertama mengatakan kalaulah dia masih mampu, dia kalau datang kepada kemampuannya nanti, mana apabila dah miskin, sekarang miskin, apabila datang dia mampu nanti, maka masih perlu dibayar. Yang kita lihat pendapat yang kedua kata tidak perlu, kerana Nabi SAW tidak menunjukkan, tidak mengisyaratkan kepada sahabat ini bahawa dia perlu lakukannya nanti apabila dah ada kemampuan. Khilafkan ulama. Kemudian ada perbezaan pendapat dalam masalah budak tersebut, apakah harus beragama Islam atau budak ni adalah mana hamba sahaya. Hamba yang hendak disembelih pak. Hamba yang hendak dibebaskan. Hamba lah yang boleh. Hamba yang hendak dibebaskan. Adakah ketinggalan kambing? Hamba yang hendak dibebaskan, adakah dia perlu Islam atau tidak? Kita kata di sini permasalahannya khilaf ulama. Dalil kita lihat yang mengatakan jumhur ulama mengatakan hamba tersebut mestilah beragama Islam dengan membawa dalil umum. Dengan ayat Allah terperintahkan untuk perintah Allah telah menyuruh membebaskan hamba mukminah. Raqabatin mukminah. Jadi itu raqabah mukminah maknanya kalau kita lihat leher, digunakan istilah leher untuk apa? Untuk membebaskan hamba. Kalau membebaskan leher, bebas semualah. Dia dinisbahkan, disandarkan kepada sebahagian menginginkan keseluruhannya. Okey. Jadi dengan itu kita katakan daripada hadis ini, daripada dalil itu menunjukkan ini pembebasan digalakkan sangat untuk yang mukmin sebelum yang kafir. Nah. Di sini masalah kita katakan yang di kita sebenarnya bincang tentang penghambaan dahulu dalam Islam. Bagaimanakah penghambaannya? Adakah dia mempunyai ciri-ciri kezaliman? Kita kata tidak ada. Bahkan kita katakan ianya juga sebagai rangsangan bagi mereka yang jadi hamba ni untuk memeluk agama Islam, kerana mereka masuk dalam kategori-kategori yang terutama diutamakan untuk dapat dibebaskan. Kerana kalam Allah Ta'ala di dalam satu masalah, maka konsekuensi hukum yang umum di dalam masalah tersebut dibatasi dengan hukum khusus. Jadi kita ujumur Allah membataskan haruslah beragama Islam dengan dalil umum ini kerana dalil khusus dalam masalah kafarah pembunuhan. Mereka mengatakan kerana kalam Allah Ta'ala di dalam satu masalah, maka konsekuensi hukum yang umum di dalam masalah tersebut dibatasi dengan hukum khusus. Jadi semua perkara yang umum dimasukkan pada khusus ini. Dibataskan jika diterangkan secara khusus bahawa yang dibebaskan adalah hamba mukmin, maka hamba mukmin sebagai pembebasan semuanya, dikata demikian. Al-Hanafi berkata hukum umum di sini tidak dibatasi dengan hukum khusus, sehingga budak yang tidak beriman, tidak Islam pun diperbolehkan. Hamba yang tidak Islam juga dibolehkan. Adi mengatakan bahawa hal tersebut perlu diperincikan, iaitu dalil mutlak dibatasi dengan dalil muqayyad jika memang analogi mengharuskannya. Sehingga masalahnya dalil mutlak ini yang dimutlak dibebaskan, dilepaskan, dan yang di muqayyad yang diikatkan. Jadi apabila dia dengan bebas diikatkan, mana telah di telah ada apa, ada pengikatannya. Jadi tak boleh dibawa kepada yang pembebasan. Sehingga masalah ini menjadi pembatasan dalil dengan analogi. Sebagaimana penghususan dalil dengan analogi, analogi ini kias, dan inilah mazhab jumhur. Sedangkan sisi yang mengikat antara dua sisi analogi ini kias tersebut adalah bahawa kedua masalah berbicara mengenai kafarah yang diakibatkan oleh suatu dosa. Dan untuk lebih jelas masalah ini dibahaskan secara mendetail dalam, dalam ilmu usul fikih. Jadi dalam masalah ini, masalah yang diperbincangkan dalam usul fikih berkenaan dengan adakah dibebaskan hamba yang mukmin atau tidak, bergantung kepada pendalilan mereka, dalil yang umum dengan dalil yang khusus. Adakah dalil umum ini, dalil khusus ini membataskan dalil umum, dan ataupun dikatakan dalil yang dibebas, yang dimutlakkan ini, adakah dikaitkan, diikatkan dengan dalil yang yang didatangkan, yang terikat. Jadi dengan itu bab itu bab lebih lebih lanjut kalau kita dapat bincangkan dalam usul fikih. Zahir hadis ini mengisyaratkan bahawa kafarah tersebut dipilih secara berurutan, maka tidak diperbolehkan memilih nombor kedua jika mampu melakukan nombor pertama, dan tidak memilih nombor ketiga jika mampu melaksanakan nombor kedua, kerana kafarah ini disebutkan berurutan dalam riwayat Sahihain. Az-Zuhri telah meriwayatkan urutan ini dari 30 orang atau lebih. Jadi sebab kita lihat disuruh, disuruhkan ikut urutan. Urutan yang pertama apa? Bebaskan hamba. Kalau boleh bebaskan hamba, tak boleh yang lain. Kalau tak boleh bebaskan hamba, barulah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh berturut-turut, maka barulah pindah kepada apa, beri makan 60 orang. Tak boleh kita pilih. Ah, senang makan je lah. Kalau puasa, mana mampu 2 hari. Ah, jadi kita kata ikut urutan. Kena ikut urutan. Kalau dia memang mampu cuba, dia mampu lakukan, dilakukan. Mana dia dia yakinlah keadaan dirinya, dia lakukan ke tidak. Kerana ada orang penyakit, penyakit dia tahu tak boleh. Jadi kita kata tak boleh lah, kita tidak boleh. Kalau memang dia boleh, dia memang ada kemampuan. Mana kemampuan sini adalah dia mempunyai kemampuan, kekuatan dirinya untuk berpuasa, maka perlu puasa. Dia sihat memang kita kata untuk berpuasa. Adakah kita kata dia balik kepada beri makan? Tak, dia puasa. Berturut-turut. Kalau tak, balik semula lagi balik. Bukan tak game. Kalau begitu dah kena, dah kena apa, kita kena lakukan lah. Di sini ulama menerangkan, kalau disebabkan hari-hari yang tertentu, misalnya hari raya, tak boleh puasa, kita tak puasa, tak dikira. Boleh? Nah. Tak. Oh. Itu memang lah. Sebenarnya bukan masalah tu, masalah azimah dia tak kuat, keazaman dia tak kuat. Kalau betul dia dah tahu dia ada salah, dia all out kita katakan kan, buat. Kalau dia kena penalty, dia kena. Tak nak. Jadi Zuhri dalam meriwayatkan urutan ini, 30 orang atau lebih daripada sahabat yang meriwayatkan dengan apa? Dengan urutan. Jadi yang menyebut kebolehan memilih sekendak hati dianggap lemah dengan alasan adanya riwayat sahih menyebutkan urutan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi dia bukan pilih. Kalau pilih, senanglah. Aturan berurutan ini diperkuatkan oleh hukum kafarah zihar, di mana kafarah ini serupa dengannya. Ada sebagian ulama berijtihad. Dia tengok orang ni kaya, dia boleh bebaskan hamba dengan senang. Dia kata tak boleh, kena puasa. Dia kata tak boleh. Kalau kita, dia buat apa yang dia suka. Jadi kita kata apa? Kenapa orang ni kalau dia kerana dilihat pada orang ini, kalau dia mampu mengeluarkan duit, keluarkan bebaskan hamba, dia akan buat, dia tak akan dapat pelajaran daripada ni. Jadi mereka kata ni orang ni mesti puasa. Tapi sebenarnya kita kata, sebenarnya adalah kita balik kepada dalil. Kalau dalil kata pertama bebaskan hamba, bebaskan hamba. Walaupun kita rasa orang ni kena keluar hamba, dia tak belajar, tak, dia don't learn the lesson, kita kata. kita kata terpaksalah, kerana itulah yang disyariatkan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan kalau lah balik kepada apa, kepada ijtihad ini, maka kita tu bermasalah. Nanti akan tak ada dia punya garis pandu untuk kita ikut semua. Jadi perlulah kita ikut dengan dalil tersebut. Sabda beliau, 60 orang miskin zahiri menunjukkan bahawa kafarah tersebut tidak sah kecuali jika jumlahnya sebagaimana disebutkan. Namun kemudian Al-Hanafi mengatakan bahawa diperbolehkan menyerahkan kafarah tersebut kepada satu orang. Dalam satu kitab mereka, Al-Qaduri disebutkan jika orang tersebut telah memakan ke satu orang miskin selama 60 hari, maka hukumnya sah. Kenapa? Yang penting 60 hari dia makan, dia makan 60 kali, 60 hari. Sama lah seperti kalau kita masih makan orang miskin 60 hari, 60 orang miskin satu hari. Jadi mereka kata demikian. Tapi masalah ni masalah khilaf. Kita kata di pendapat apa dalam pendapat Hanafiyah tersebut. Jika orang tersebut dapat makan ke satu orang miskin selama 60 hari, maka hukumnya sah menurut kami. Namun jika ia diberikan semua secara langsung dalam sehari, maka ia hitung sehari saja. Jadi kalau dia bagi makan semuanya satu orang, atau memanglah kita memang boleh makan semua sekali kan satu hari. 60 orang yang makan, dia kasi satu orang satu hari. Tak sesuai lah. Sahabat pula, pergilah dan berilah makan keluargamu dengannya. Dalam memahami masalah ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ini adalah kafarahnya. Dan sebenarnya dalam kaedah kafarah, hendaklah kafarah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sendiri. Namun dalam masalah ini, Rasulullah mengecualikannya daripada asal hukumnya, tidak ada pengkhususan. Kedua, kewajipan kafarah tersebut telah batal kerana orang tersebut miskin. Hal ini berdasarkan hadis Ali, makanlah olehmu dan keluargamu, sesungguhnya Allah telah membayarkan kafarahmu. Hanya saja hadis ini daif, atau juga kafarah tersebut masih berada dalam tanggungannya, sedangkan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu ialah sedekah untuk orang tersebut dan untuk keluarganya. Kerana beliau mengetahui kesulitan keluarga itu. Bahkan Al-Hadawi dan beberapa golongan berpendapat bahawa sebenarnya kafarah tersebut tidak wajib sama sekali, baik bagi orang yang mampu ataupun yang tidak mampu, berdasarkan kenyataan bahawa saat itu Rasulullah SAW telah memperbolehkan orang tersebut untuk memakannya. Jika memang hukumnya wajib, maka mana mungkin Rasulullah mengizinkan untuk memakannya? Namun argumen ini adalah argumen yang lemah kerana perintah tersebut jelas menegaskan kewajipannya, sedangkan izin beliau untuk memakannya tidak menunjukkan bahawa kurma tersebut dimakan secara sebagai kafarah. Namun hal ini banyak kemungkinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Mengenai masalah ini, dalam Al-Bahrul Mahdi berargumen atas pendapat mereka bahawa kafarah tidak wajib dengan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang telah berjimak, minta ampunlah kepada Allah dan berpuasalah sehari sebagai ganti untuk hari tersebut, dan beliau tidak menyebutkan kafarah tersebut. Bantahan atas argumen ini bahawa perintah kafarah jelas dimuat dalam riwayat As-Sab'ah yang terdapat dalam hadis tersebut. Jadi riwayat-riwayat semuanya sahih semuanya, yang tujuh perawinya telah apa, tujuh buku kita lihat telah menerangkan bahawa perlu kita lihat apa, dia adalah satu perintah, bukan satu apa, pilihan. Dan ketahuilah bahawa dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengqada puasa yang batal saat orang itu berjima. Hanya ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Hurairah dengan lafaz kulhu wa anta wa ahluka wa ahlu baitika wa sum yawman wastaghfirillah. Makanlah untukmu dan keluargamu, lalu berpuasalah sehari dan mintalah ampun kepada Allah. Al-Hadawi dan Syafi'i berpendapat bahawa mengqada puasa hukumnya wajib berdasarkan keumuman firman Allah, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Namun dalam pendapat yang lain, Asy-Syafi'i tidak mewajibkan qada kerana saat Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada orang tersebut kecuali untuk membayar kafarah sahaja. Bantahan atas pendapat ini ialah kerana perintah dalam ayat tersebut adalah sudah cukup mewakili. Demikian, ini adalah hukum yang berkaitan dengan pihak suami, sedangkan pihak isteri yang telah dijimak berdasarkan hadis di atas tidak wajib atas kafarah kerana daripada peristiwa tersebut hanya wajib satu kafarah yang tidak wajib atas isteri. Ini adalah pendapat yang sahih daripada dua pendapat Syafi'i dan didukung oleh Al-Auza'i. Jumhur ulama berpendapat bahawa kafarah tersebut wajib atas isteri juga. Mereka mengatakan bahawa dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menyebutkannya kerana ia tidak ikut memberikan pengakuan, dan pengakuan suami tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada isterinya. Jadi masalah qada sekarang, masalah perhakiman. Kalau orang datang memberikan pengakuan dia telah lakukan satu jenayah, orang inilah yang dia tutup. Dia kalau dia mengaku orang ini, orang dia mengakukan untuk orang lain, tak boleh, tak pakai. Yang lain kedatangan bukti untuk menjatuhkan hukuman kepadanya, kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh, melainkan dia datang sendiri mengaku. Ini orang ini boleh. Ini dari sudut qada, dari sudut perhakiman. Jadi dalam masalah ini penting kita ambil perhatian bahawa tidaklah bermakna wanita itu tidak perlu bayar, tak perlu melakukan qada ini. Tetapi kerana wanita itu tak mengaku kepada Rasulullah SAW, maka tidak membuat pengakuan, maka tidak bolehlah Nabi hukumkan atau menjatuhkan perintah kepadanya. Dan dasar juga syarat kita lihat, kalau seseorang yang lakukan dosa besar macam mana pun, sebaiknya dia sembunyikannya. Ada dasarnya. Kerana apa? Kerana kita masih lagi mengharap Allah mengampunkan dosa kita. Jadi sebab tu kita diberi pilihan. Kalau dapat ke sesiapa yang dibalas di dunia, takkan dibalas di akhirat. Kita ada dasarnya. Sebab tu sahabat ada sebagai mereka utamakan di dunia, tak nak utamakan akhirat. Takut dekat akhirat, mungkin dia maafkan atau tidak. Tapi mereka inginkan di dunia supaya dimaafkan terus. Ha, jadi kita sahabat keimanan. Berbeza dengan kita katakan golongan-golongan yang merasa amanah, kata pula tak syurga Firdaus pun syurga ni okeylah. Ini masalah. Kerana apa? Kerana mereka tak dapat menghayati sebenarnya. Kerana mungkin ia baru saja suci daripada haid setelah terbit fajar, atau kerana keterangan hukum untuk suami sudah cukup mewakili sebagai keterangan hukum untuk isteri berdasarkan kebiasaan diketahui dan penyamarataan hukum. Yang mana kemudian Rasulullah SAW mengetahui kesulitan isteri tersebut melalui kondisi suaminya. Jadi kita kata wanita ni masih lagi ada possibility yang atau kemungkinan yang kita kata boleh datang. Di antaranya dia memang tak berpuasa pada hari tersebut, tetapi kita lihat baru saja bersih daripada dia punya haidnya. Jadi kita kata dia kalau berjimak pun tidaklah sama seperti orang yang mulanya berpuasa. Di situ. Ketahuilah bahawa hadis ini sangat agung dan mengandung banyak faedah. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar menyebutkan, sesungguhnya beberapa orang kebelakang ini yang mengenal guru-guru kami telah memberikan perhatian khusus terhadap hadis ini. Lalu mereka memberikan komentar yang dibukukan dalam dua jilid yang memuatkan beribu-ribu faedah. Sedangkan apa yang telah kami sebutkan hanya cukup membahas masalah hukum, dan penulis menjelaskan dengan panjang lebar melalui nukilan Al-Fathul Bari. Jadi kita kata baik kita kalau kita dapat juga bincangkannya. Jadi ini kita katakan adalah menunjukkan kepada kita bahawa hadis satu saja banyak faedah kita dapat. Sebab itu sangat-sangat kita lihat, kita katakan sangat-sangat lemahlah kalau kita hanya mengambil hadis sebagai apa? Sebagai lafaz saja, tidak mengeluarkan faedah-faedah istinbat-istinbat sebagaimana ulama' mengambilnya. Dengan kita lihat istinbat-istinbat ulama' baru kita dapat sedar, Masya Allah, rupa-rupanya daripada hadis yang satu, Masya Allah, kita lihat boleh juga pada pendapat ini. Tak nampak daripada mana sudutnya berbeza-beza kalau kita lihat pada sudut pertama. Tapi setelah kita amati, membuat amatan, oh boleh juga kita buat kepadanya. Jadi ulama' yang berpendapat demikian juga tidak bercanggah kepada dalil. Kita pun tak bercanggah pada dalil bagi pendapat kita. Jadi dengan itu perlulah kita dalam masalah yang boleh kita khilafkan, tidak kita apa? Tidak kita tegas dalam mengatakan kitalah yang benar. Kerana kemungkinan kebenaran kita juga ada kesilapan, kesalahan mereka juga ada kebenaran. Kenapa? Kerana dalam masalah tarjih ni, selagi kita dapat datangkan yang lebih kuat, lebih utama. Tapi dalam kita nak beramal, kita harus amalkan apa yang kita yakini tepat, yang lebih kuat lagi. Wallahu ta'ala. Kurang apa sekarang? Oh dah masuk. Oh hari ni terlebih sikit eh. Itu saja saya rasa. Soalan banyak. Okey, boleh tulis sekarang kita. Anda boleh chat dia. Yang tu boleh sisa kan. Saya rasa tak boleh jawab semua. Okey, silakan yang mana yang boleh dia. Kita jawapan daripada kalau tak dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata apabila orang yang dalam perjalanan ini musafir digalakkan tidak berpuasa, orang yang sakit begitu juga ke Ustaz bagi mengambil keringanan dari Allah? Kita kata tidak boleh kita terus ambil demikian. Pertama, kita katakan dasar, kalau kita ambil pada hukum dasar, orang yang berpuasa pada dalam keadaan safar, kita kata dia kurang baik sekiranya memudaratkannya atau melemahkannya. Tapi kalau menguatkannya, kita kata tidak ada mengapa, kerana di situ ada dalil-dalil yang lain menerangkan bahawa Nabi, sahabat-sahabat yang berpuasa tidak mengaibkan yang berbuka, yang berbuka pun tidak mengaibkan yang berpuasa. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah itu tidak ada permasalahan. Balik pada individu sebenarnya, orang yang hendak berbuka dia lebih tahu adakah lebih utama dia berbuka, dan orang yang hendak berpuasa dia lebih tahu bagaimanakah adakah lebih baik untuk dia berpuasa. Jadi kalau kita lihat ada kawan kita yang berpuasa ni lemah, kita sarankan dia kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minal bir, aku sebut dia nak berpuasa dan tak ada lihat kesan kepenatan dalam dirinya, kita kata dia telah mengambil, dia telah mengikut azimahnya. Tadi tak masalah daripada sudut itu. Jadi tak kita mengaibkan yang berhak untuk berbuka. Begitu juga tak kita mengatakan yang berpuasa ini lebih baik, melainkan kita lihat kalaulah dia memang tidak memudaratkan puasanya itu. Ustaz, adakah cukup dengan memberi makan seorang miskin dengan makanan yang dah siap dimasak, dengan nasi, lauk, sayur, air minuman, menggantikan satu sak tadi, adakah boleh? Bukan satu sak, satu sak banyak sangat, tak boleh satu nasi, satu mut aja. Satu mut. Kalau kita lihat, kalau kita lihat satu mut atau dua mut lah. Ha. Kalau dia makan nasi, nasi orang Melayu ni kita kata tak cukup. Ha. Nasi orang Melayu tak cukup. Tapi kalau lah misalnya dia nasinya seperti nasi orang India ke orang orang Arab. Nasi dia besar gitu kalau kita, memang tu cukup lah. Lebih dia nak simpan bawa balik rumah pun tak kisahlah, tu dia punya hak. Ha. Tapi kira-kira kita kalau kasih makan tu kita confirm dia kenyang. Tak, kita tahu bahawa ada kalau kadang-kadang kita makan nasi ayamnya ke nasi lemaknya satu pinggan tak cukup. Tambah lagi, tambah lagi tiga pinggan pun pun masih ada orang tak cukup. Jadi kita kata itu dia punya dasar. Ha. Kalau macam tadi itu besar tu kita kata memang cukup. Yang penting kita katakan makanan yang disiapkan boleh. Bahkan kita kata digalakkan oleh sebagian ulama kerana dia dah, kita pasti dapat berikan dia makan, nampak dia makan, dan juga dia dapat, kita nampak manfaatkan dia punya pemberian itu dengan kita yakin bahawa dia dimakan. Nah. Ustaz, apakah beza fidyah dan kafarah? Kafarah, fidyah ialah memberi makan orang, memberi orang makan, orang miskin makan. Kafarah ialah apa kita kata denda yang disebab dikenakan ke atas, ke atas apa, ke atas seseorang yang terlepas dalam melakukan perintah atau telah pincang dalam melakukan sesuatu perintah atau meninggalkan atau melaksanakan satu larangan dan sebagainya. Maka dengan itu kita kata kafarah ni lebih umum daripada fidyah. Kerana dalam kafarah itu mungkin ada fidyah. Dalam kafarah itu mungkin ada dia punya pemberi makan. Beri makan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kafarah lebih umum lagi daripada beri makan. Nah. Ustaz, katakanlah seorang telah meninggalkan puasa Ramadan 2 hari pada tahun lalu. Sampai tahun ini tak juga kadak. Jadi apa harus dibuat? Bagaimana mau bayar dendanya? Nak puasa rasa liat lakukan. Pertama dia harus bertaubat pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana perintah Allah Ta'ala ni dia hutang. Hutang dia harus bayar dan tak boleh rasa liat. Kalau liat mana menunjukkan kelemahan iman. Kemudian kita lihat kalau apa pun dia perlu dibuat. Kalau dia tak buat kerana kesibukan dia sampai terlupa, akhirnya itu masalah lain. Tapi kalau kerana lihat, kita kata kita harus suruh dia supaya buat sesuatu untuk meningkatkan imannya, rangsang dirinya supaya apabila perintah Allah diperintahkan dia terus bergegas kepada ini. Kemudian kita katakan bagi mereka yang yang terlepas puasa pada tahun lepas sehingga masuk bulan Ramadan ini, yang baru, maka kita lihat lepas saja bulan Ramadan ini dia puasalah bulan Ramadan yang lepas dahulu. Dengan itu dibayarlah dua hari dia berpuasa. Cuma dalam berkenaan dengan adakah dia bayar fidyah atau tidak, kita ada khilaf ulama. Saya bercenderung kepada dia tidak bayar fidyah, wallahu taala. Ha. Memang ada khilaf. Terus. Kalau dah 2-3 tahun macam mana? 2-3 tahun yang dia terlepas bayar puasanya tanpa fidyah. Sama juga. Tapi kita katakan dia perlu bertaubat kepada Allah kerana melambat-lambatkan perintah. Kerana setiap perintah yang dilambatkan dia harus bertakwa kepada Allah, minta keampunan kepada-Nya. Nah. Okay. Soalan luar topik. Luar topik yang berkaitan besar. Tak pernah luar topik. Saya utamakan yang dalam topik dulu. Nah. Fidya, bila harus kita bayar untuk orang yang dah tak boleh puasa, confirm tak boleh puasa. Orang yang dah confirm tak boleh puasa macam orang yang nyawa orang tua awal Ramadan, akhir Ramadan atau bila harus kita? Okey. Sebaiknya kalau kita lihat setiap, kalau dia buat satu hari satu hari boleh, kalau dia buat akhir pun boleh, tak masalah. Boleh. Ha? Boleh bayar. Bayar, bayar. Sekarang bayar sebelum kita ada tak sesuai pasal belum ada perintah. Selepas baik. Pada satu setiap satu hari selepas satu hari itu dia bayar, okey, tak masalah. Satu hari. Tapi sekarang nak kasih makan orang miskin, orang fakir. Adakah orang apa masjid yang datang tu kategori tak fakir? Tidak. Dilihat, kita harus lihat orang fakir juga. Harus yang diajak dijemput orang yang fakir. Okey, insya-Allah ada lagi. Minggu lepas kita dah cakap ada benda yang kita nak bincang fatwa ulama siapa eh? Apa benda kita nak cakap? Saya lupa dia punya bab sehingga saya... Siapa ingat? Yang diutarakan soalan minggu lepas. Saya dah terlupa dia punya soalan sebab saya nak tanya sekarang. take tak ada. Okay, wallahu ta'ala alam. Itu sahaja saya rasa untuk malam ini. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.